Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan baca muqaddimah dari Syarah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa ilaika nasuh al-jamil. Dan berikut ini adalah teks kalimat yang indah yang disampaikan oleh penulis Afrahur Ruh mukhatiban ukhtahu. Beliau mengajak bicara saudarinya yang nampaknya saudarinya ini adalah dalam kondisi tertekan jiwanya, kemudian mengalami tekanan mental sehingga pikirannya adalah pingin mati dan pingin mati. Maka dalam suratnya ini si penulis ingin menumbuhkan semangat saudarinya untuk kemudian semangat untuk hidup, semangat untuk kemudian lepas dari kungkungan pikiran untuk pengen cepat mati. Firsalatihi laha, dalam satu surat yang dia tujukan kepada saudarinya, dia mengatakan bahasanya pikiran untuk pengen mati terus saja itu terlintas pada dirimu dan engkau menggambarkannya dalam di setiap tempat. Setiap tempat pikirannya cuma pengen mati. Karena demikian berat, mungkin bisa kita pastikan karena demikian beratnya beban hidupnya. Wa wara'a kulla syai', dan dibalik segala sesuatu pikirannya cuma pengen mati. Dan engkau memandang bahasanya kematian itu adalah kekuatan luar biasa yang menutupi kehidupan dan orang-orang yang hidup. Dan engkau beranggapan bahasanya hidup jika dibandingkan dengan kematian itu adalah satu hal yang lemah. Kemudian wajifatan, satu hal yang berdebar-debar, dan mad'uratan, satu hal yang ketakutan. Kehidupan itu satu hal yang dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kematian. Inani angdur lahdah, sedangkan aku memandang sesaat dari berkaitan dengan kematian, maka tidak aku pandang kecuali dia adalah sebuah kekuatan yang lemah. Hasirah, kekuatan yang letih jika dibandingkan dengan kekuatan hidup yang zakhirah, yang demikian energik. Dhafirah, yang menang. Al-ghamirah, yang berlimpah-limpah. Maka kematian tidaklah, hampir-hampir tidaklah bisa berbuat apapun kecuali memunguti remuan-remuan yang berjatuhan dari meja makan kehidupan untuk kemudian dia mangsa. Madal hayati dhakhirah, dan sejauh kehidupan yang penuh dengan tenaga, huwadha ya'ucu min hauli. Dan kehidupan dan dia itu bersorak-sorai di sekelilingku. Segala sesuatu menuju berkembang dan memancar dan isdihar dan berkembang. Kita jumpai para ibu kemudian mengalami hamil kemudian melahirkan. Demikian kejadian di dunia manusia dan hewan. Demikian juga sama saja di dunia burung, kemudian ikan dan binatang yang kecil-kecil. Maka binatang-binatang tersebut terdorong mengeluarkan telur, yang kemudian telur tersebut terbuka, muncullah ahya wahaya, makhluknya hidup dan kehidupan. Demikian juga bumi itu memancar dengan menumbuhkan an-azhar, bunga-bunga dan buah-buahan. Langit pun atau mendung pun memancar, mengeluarkan hujan. Demikian juga lautan itu bersorak-sorai dengan gelombang-gelombang lautnya. Maka kullu syai'yan mu ala hadil ard, segala sesuatu di atas bumi ini berkembang dan bertambah. Bainal hin wal hin yandafi al mautu. Sedangkan dari waktu ke waktu yang namanya kematian itu cuma terdorong, kemudian dia menggigit gigitannya, kemudian dia pergi. Dia tidak punya eksistensi, namun ya dia cuma lewat, sekedar lewat saja di sela-sela kehidupan di dunia ini. Au yaqba'u hatta yaltaqit ba'dul fatat, atau dia terengah-engah sehingga dia cuma bisa memunguti beberapa remuan yang jatuh dari meja makan kehidupan untuk dia nikmati, sedangkan kehidupan terus berjalan di jalannya sebagai sesuatu yang hidup, memancar dan penuh dengan fawaratan dan berlimpah. Dan kehidupan hampir-hampir tidaklah merasakan adanya kematian atau melihatnya. Qatasrahu marotan minal alami. Boleh jadi kehidupan itu berteriak satu ketika karena sakit, ketika kematian itu menggigit badannya satu gigitan. Namun itu adalah luka yang segera saja sembuh. Dia adalah kemudian teriakan rasa sakit yang segera sekali berubah menjadi sukacita. Yandafi annas wal hayawan, maka terdoronglah manusia dan hewan, burung-burung, ikan, adud, cacing, wal hasyarat, demikian juga berbagai macam binatang kecil-kecil, rerumputan, pepohonan, semuanya menutupi permukaan bumi dengan kehidupan dan makhluk yang hidup. Sedangkan kematian itu terengah-engah di sebelah sana, menggigit gigitannya kemudian berlalu. Atau ya tasaqqat, berjatuhan remuan-remuan yang jatuh dari meja makan kehidupan untuk kemudian dia lahap. Matahari terbit dan kemudian matahari tenggelam. Wal ardu min hauliha taduru, dan bumi di sekeliling matahari berputar. Dan kehidupan itu menerobos, muncul dari sana dan sana. Segala sesuatu menuju berkembang, berkembang jumlahnya dan berkembang jenisnya. Berkembang dalam alkam sama dengan jumlah, wal kaif dan kualitasnya. Seandainya kematian itu yasna'u syai'an, bisa melakukan sesuatu, tentu akan berhentilah gerak kehidupan. Akan tapi dia adalah kekuatan yang lemah, kekuatan yang terengah-engah jika dibandingkan dengan kekuatan hidup yang energik, yang menang dan yang menang. Min kuwatillahi al-hayyi, dari kekuatan Allah zat yang maha hidup, maka terpancarlah kehidupan dan tersebarlah kehidupan. Sekian di antara kutipan surat yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh penulis Afrahul Ruh kepada saudarinya yang stres, yang kemudian frustasi dalam hidupnya sehingga ingin mati. Kemudian kembali kepada perkataan pensarah atau mukadimah dari pensarah, sesungguhnya mengisi bumi dengan berbagai macam bil'ata, berbagai macam aktivitas yang menghasilkan, dan melakukan hal-hal yang mukhatara, hal-hal yang berbahaya, dan bersegera tersenyum gembira dan optimis, itu semua akan mewujudkan al-injaz, akan mewujudkan aktivitas yang menghasilkan, akan terwujudlah pembangunan, kemakmuran, wariyadah dan kedudukan sebagai pemimpin. Akan terwujudlah hadarah, peradaban. Oleh karena itu, peperangan yang hakiki adalah dengan diri kita sendiri. Awalan wa thaniyan. Ya, maka peperangan yang hakiki adalah dengan diri kita masing-masing. Itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian dengan ma'amuhitina, dengan lingkungan yang meliputi kita. Untuk kemudian peperangan untuk menuju kemudian tarbiyatin wa da'watin, menuju pada pengembangan dan dakwah, memakmurkan dunia dengan berbagai macam aktivitas dan pembangunan, wa tahdis, memunculkan hal-hal yang baru dan perkembangan, wa su'dudin, dan menjadi pemimpin memiliki ketinggian dan kemuliaan, kemuliaan dan kebahagiaan. Innal arda lillahi yarithuha ibadihas-salihun, dan bumi itu adalah milik Allah yang akan Allah berikan sebagai penguasa bumi hamba-hambanya yang saleh. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata pensyarah, beliau sampaikan bahasanya untuk kemudian makmurnya bumi dengan berbagai macam kemajuan, perkembangan, maka yang jadi pokok masalah adalah diri kita. Yang jadi pokok masalah adalah diri kita. Ketika kita kemudian sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan kesusahan, maka tidak akan ada aktivitas-aktivitas yang produktif, ada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Itu yang paling pokok, awalan wa tsaniyan. Maka peperangan yang pokok, kemudian kenapa yang menghambat kemajuan pada diri kita sendiri. Kemudian ada unafsi wa ghairi, oleh karena itu maka aku ajak diriku dan selain diriku untuk perhatian dengan ilmu idaratu dzat, manajemen diri, dalam rangka untuk menuju itlaqi kuwana, munculnya potensi kita yang internal, sehingga potensi tersebut muncul. Yang potensi ini untuk muncul maka membutuhkan tafaul, membutuhkan optimis, membutuhkan cita-cita, membutuhkan orang yang berbahagia. Kaituncit, supaya menghasilkan dengan penuh kemudian dengan penuh kemampuan kita, wa fa'aliyah, dan penuh efektif. Ya, maka beliau sampaikan supaya kemudian potensi diri kita itu muncul, beliau sampaikan itu dibutuhkan orang yang optimis memandang dirinya dan masa depannya, orang yang punya cita-cita. Maka dia orang yang bisa berkarya dan memunculkan potensinya. Dan orang yang bahagia, orang yang senang. Kalau orang yang sedih, dia tidak akan bisa kemudian memunculkan potensi-potensinya yang itu memberikan manfaat untuk dirinya, dunianya, akhiratnya, dan lingkungannya. Waqad wajadtu buriyati fi hadzal kutayib bita'liq, maka kudapati apa yang menjadi kebutuhanku, keinginanku dalam buku tipis ini. Dengan memberikan komentar dan penjelasan untuk kosakata dan beberapa istilah, dan menguatkan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabawiyah, dan memberikan sejumlah contoh, sebagaimana ku tambahkan kepadanya beberapa unsur yang lain yang boleh jadi penting, yang itu terinspirasi dari pengalaman pribadiku, tajribati syakhsiyah. Demikian juga karena setelah aku membaca lebih dari 50 buku dalam spesialis bidang ini, yaitu bidang idaratu dzat, bidang tentang ilmu manajemen diri. Kemudian beliau sebutkan di antara buku-buku penting di dalam bahasa Arab atau yang beliau baca dari 50 buku tentang idaratu dzat, tentang ilmu manajemen diri. Beliau sebutkan buku-buku tulisan, tidak tahu itu orang Eropa mungkin, Dale Carnegie. Demikian juga kemudian dari Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, kemudian Zai, tidak tahu itu bacanya gimana, kemudian Al-Ustad Al-Mubdi. Mubdi maknanya aslinya adalah seorang yang inovatif. Ini dalam bahasa Arab kontemporer artinya orang yang inovatif. Abdullah Juwaithin, kemudian Al-Mufakir Wal Adib, seorang cendekiawan dan seorang sastrawan, Said Kutub. Maka itu beberapa buku referensi pokok yang dijadikan oleh pensyarah untuk mensyarah buku ini, karena buku ini berkaitan dengan masalah hidup bahagia, berkaitan dengan manajemen diri, ya. Maka penjelasannya perlu kemudian buku-buku tentang manajemen diri, yang hal yang manfaat, yang sesuai dengan Islam, Quran dan Sunnah, bisa diambil meskipun tulisannya tulisan non-muslim. Karena hal-hal yang manfaat adalah dhullatul mu'min, adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja dia bisa, di mana saja dia menjumpai, dia akan mengambilnya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan pengetahuan yang datang dari orang kafir. Beliau memanfaatkan pengetahuan teknik perangnya orang Persia dalam masalah perang dengan membuat parit. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan eksperimen dan pengalaman orang-orang Romawi. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melarang seorang suami mengumpuli istrinya dalam keadaan istrinya itu menyusui, yang disebut dengan ghilah. Karena kemudian berkembang anggapan di masyarakat Arab kalau semacam itu berbahaya untuk janin. Dikumpuli ketika jadi ada anggapan yang beredar di masyarakat Arab kalau kemudian istri lagi menyusui kemudian dikumpuli oleh suaminya akhirnya hamil. Maka hamil dalam keadaan menyusui itu akan berikan madarat kepada bayi. Semacam itu mitos berkaitan dengan kesehatan lah. Maka mitos tentang kesehatan juga sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianggap kalau dalam keadaan hamil kemudian menyusui maka ini yaduru, maka ini berikan bahaya kepada bayi yang disusui. Maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meluruskan mitos. Di antaranya adalah mitos dalam masalah kesehatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan mitos yang tidak benar berkaitan dengan kesehatan ini dengan memanfaatkan eksperimen orang-orang Romawi yang merupakan orang Nasrani. Namun aku jumpai orang-orang Romawi melakukan hal demikian. Aku dapatkan keterangan valid. Ya bahasanya orang-orang Romawi itu masyarakatnya itu biasa semacam itu. Kalau masyarakat Arab maka begitu istri melahirkan kemudian suami ini libur. Kalau istrinya cuma satu libur 2 tahun, betapa derita suami ini. Kalau yang istrinya lebih dari satu tidak masalah mungkin ya. Ada geliran yang lain. Ini istri satu libur 2 tahun, selama menyusui tidak boleh. Istri menyusui tidak boleh kemudian ngumpuli istri. Itu mitos orang Arab. Mitosnya orang Arab. Betapa derita para suami yang mempercayai mitos ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana dan berpikiran untuk menegaskannya itu sebagai satu syariat. Namun beliau dapatkan eksperimen orang kafir, eksperimen orang Romawi yang melakukan hal ini dan ternyata anak-anaknya sehat-sehat saja. Bayi yang kemudian disusui itu tidak ada masalah dengan kesehatannya. Tidak ada masalah dengan pertumbuhannya. Maka kemudian Nabi berkesimpulan bahwa ini mitos orang Arab ini tidak benar. Dasarnya apa? Eksperimen orang kafir. Eksperimen orang Nasrani. Eksperimen negara kafir. Masyarakat negara kafir. Berdasarkan eksperimen valid yang terjadi pada negara kafir, Nabi pakai untuk kemudian bersikap terhadap mitos yang berkembang di negeri Arab. Dan aku jumpai ternyata itu tidak masalah di tengah-tengah orang Romawi. Maka kemudian Nabi tidak jadi melarangnya. Boleh-boleh saja suami istrinya sedang dalam kondisi menyusui, dia kumpuli meskipun itu berdampak istrinya kemudian hamil. Nah, karena itu maka memanfaatkan dan hasil penelitian orang kafir, non-muslim, dan sepengetahuan mereka, dan eksperimen-eksperimen mereka yang memang manfaat dan memang ilmiah, dan itu tidak melanggar Quran dan Sunnah, satu hal yang tidak mengapa. Syakiran lil ustadzain, saya berterima kasih kepada 2 orang ustadz, yang merupakan anaknya Syekh Sa'di, Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'di, dan Musa'id ibn Abdullah As-Sa'di, dua-duanya putranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Karena kedua ahli waris As-Sa'di ini telah menyetujuiku untuk memberikan komentar dan tambahan dan penjelasan untuk buku Waliduna, buku bapak kami Syekh Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena telah sampai kepadaku surat dari keduanya yang itu bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal tahun 1429 yang berisi persetujuan mempersilahkan silahkan kalau mau disarah. Maka ini sebelum mensarah, pensarah ini minta izin kepada ahli warisnya dan diizinkan. sebagaimana aku berterima kasih kepada mereka-mereka, kepada anak-anaknya si Sa'di, ala kitabihim an-naw'i, atas tulisan mereka, yang ini adalah tulisan yang satu jenis tulisan yang tersendiri, yang tidak banyak dijumpai. Wal mu'abbar, yang diberi judul mawaqif ijtima'iyah. Maka istimewa min haiti Syekh Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Sikap-sikap kemasyarakatan yang dijumpai dalam kehidupan Syekh Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ini tulisan dua anaknya Syekh Sa'di, yaitu yang tadi telah disebutkan, Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'di dan Musa'id, atau cucunya berarti ya, Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'di dan Musa'id Ibn Abdullah As-Sa'di, yang jelas ahli warisnya, masih keluarganya, anak keturunan As-Sa'di. Dan ini diantara ini buku ini kumpulan kumpulan cerita-cerita tentang As-Sa'di, kumpulan cerita-cerita beliau dengan berbagai macam, ketika berinteraksi dengan berbagai macam orang, dan di sana terdapat kisah-kisah menarik dan pelajaran-pelajaran yang bagus, dan membacanya sangat berfaedah dan menyebabkan orang akan tahu bagaimanakah praktek yang benar dengan ilmu, dengan ilmu. Bukan hanya kemudian teori ilmu, namun praktek, gimana mempraktekannya dalam kehidupan masyarakat. Ini sangat banyak dijumpai dalam buku ini, menceritakan bagaimanakah sikap ulama ketika dia bergaul dengan orang ini dan orang itu dan macam-macam. Di antaranya adalah di sana disebutkan di antara isi yang ada di kitab Mawaqif Ijtima'iyah ini, sikap Sa'di terhadap perokok. Dan kita telah ketahui pendapat beliau tentang masalah rokok, beliau mengharamkannya, di antara ulama yang mengharamkannya, namun satu ketika beliau manggil orang untuk memperbaiki rumahnya, ada sesuatu yang rusak, maka dia minta kemudian seseorang untuk memperbaikinya. Ya, seorang tukang boleh jadi, ya bahasa kita mungkin memperbaiki gendeng atau semacam itu. Setelah kerja seharian, kemudian orang ini pulang dan dia adalah seorang perokok. Dan dalam pandangan sesak, di rokok itu haram, maksiat, dan seterusnya, dosa dan teman-temannya. Namun ketika sore hari, ketika setelah hari selesai, kemudian tentu dibayar kerja sehari, sudah selesai kemudian dibayar, kemudian pulang orang tersebut, dan dia perokok. Nah, ketika pulang rokoknya ketinggalan. Ketika pekerja ini pulang, rokoknya itu ketinggalan. Gimana sikap Sa'di? Beliau kirim anaknya untuk ini, antarkan rokok ini ke tempat orang tersebut. Ambil rokoknya, sana susulkan orangnya, kejar orangnya, kasihkan rokoknya. Anaknya sambil bingung, ini gimana ini, wong ini barang ini diharamkan oleh bapaknya kok malah kemudian disuruh kemudian ngasihkan. Wah, ini kan barang maksiat, dihancurkan atau gimana kayak gitu. Lah kok malah kemudian malah disuruh diambil, suruh kejar orangnya, kasihkan pada orang tersebut. Ya, dikejar kemudian dikasihkan. Ini nanti kok bapak ketinggalan ini. Nah, ini rokoknya. Pulang, anaknya bingung dengan sikap bapaknya. Gimana? Kemudian ini ada barang haram, barang dosa, lho kok malah malah apa tidak termasuk tahun alat itu walau tuan ini kan? Maka Sa'di mengatakan, ya, dia adalah orang yang hidupnya ekonominya pas-pasan. Kalau kemudian rokok ini tertinggal dan tidak saya kirimkan kepada orang tersebut, maka uang hasil kerja tadi sebagian akan dia belikan rokok, sisanya baru diberikan istrinya. Ya, nanti akan. Namun kalau rokoknya saya kirimkan, gitu kan? Kalau rokoknya saya kirimkan, maka uang tersebut utuh akan dia kasihkan ke istrinya untuk nafkah istri dan anaknya, untuk keperluan makan anak dan istrinya. Ya, oleh karena itu maka saya perintahkan rokoknya supaya dikirimkan, supaya itu tidak. Supaya kemudian uang hasil kerja seharian tadi tidak dikurangi, dikorupsi sama, tidak dikurangi oleh si suami untuk beli rokok, kemudian sisanya dikasihkan untuk istrinya. Maka lihat cara pandang beliau, cara pandang beliau memandang satu masalah tidak kemudian dari satu sudut pandang. Wah, ini barang haram, ini hancurkan. Tidak, malah kasihkan, cepat susulkan. Ada sudut pandang yang lain yang dipertimbangkan, tidak kemudian cuma satu sudut pandang saja. Demikian juga satu ketika saat Abdurrahman Sa'di naik taksi, kemudian dan taksinya juga perokok. Kemudian ketika istirahat, perjalanan jauh, taksi ini untuk perjalanan jauh, dan kalau di Arab biasa taksi itu untuk perjalanan jauh, Mekah Madinah 600 kilo pakai taksi. Ya, tapi ya jangan bayangkan cuma 5 jam, 6 jam saja di sana. Ya, maka ketika istirahat, karena ini nyopiri ulama, ya, si sopir tadi enggak berani ngerokok. Dia enggak berani ngerokok. Maka kemudian sopirnya tadi malah disuruh ngerokok oleh Sa'di. Ngerokok saja, Pak, gitulah bahasa kita. Mana Pak rokoknya? Dirokok, Pak. Yang bingung kan yang nemenin Sa'di ini. Ini beliau mengharamkan rokok nih. Ada orang enggak orang rokok enggak kemudian masyaallah. Wah, ini apa? Karena nyupir ustaz sah dia jadi enggak berani ngerokok, satu hal yang bagus. Nah. Orang ini kemudian pas istirahat kemudian dia enggak ngerokok, malah kemudian diopak-opak sama Sa'di untuk ngerokok. Mana rokoknya? Silakan kalau mau dirokok, kalau mau di ini. Yang pusing ini murid-muridnya yang menyertai beliau. Ini gimana ini? Katanya rokok haram kok malah ada orang berhenti merokok enggak disyukuri, malah kemudian disuruh ngerokok. Maka singkat cerita kemudian beliau menjelaskan sikapnya, ditanya oleh muridnya, gimana kok Anda bersikap demikian? Maka beliau jelaskan, kita mau safar jauh, perokok itu kalau enggak ngerokok pusing dia. Perokok kalau enggak ngerokok pusing, ini safar kita masih jauh. Kalau dia ngerokok, wah itu dia konsentrasi nyupirnya gitu. Kalau dia enggak ngerokok pusing, wah dia enggak konsentrasi nyupir, bahaya kita. Bisa mati dan goleng mobilnya dan semacam itu. Maka tak suruh dia ngerokok supaya pikirannya dan fresh, nah, kita aman. Gitu. Kalau dia enggak berani ngerokok, udah dia enggak ngerokok, pikirannya pusing, dia enggak konsentrasi, kecelakaan, terjadi hal-hal yang besar yang tidak kita harapkan. Maka lihat bagaimana ulama menerapkan ilmunya. Bagaimana ulama menerapkan ilmunya. Kita tidak hanya butuh teori, kita butuh hal-hal semacam ini. Praktek nyata. Gimana praktek orang yang berilmu? Bahasanya kemudian, yang namanya memandang masalah itu bukan hanya dari sudut pandang, satu sudut pandang fikih halal haram. Gitu saja, enggak. Ada sudut pandang yang lain, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya ini dimiliki oleh orang-orang yang punya hikmah, orang-orang yang berilmu. Dan kita butuh kemudian gambaran-gambaran semacam ini. Sehingga kita kemudian bisa tahu apa itu hikmah, mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bersikap secara proporsional, ya, sikap insaf, sikap adil, dan sikap tepat, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Gimana kemudian kita bisa kemudian punya sikap-sikap semacam, dari mana kita bisa belajar tentang masalah ini, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jawabannya ada di Mawaqif Ijtima'iyah. Ada buku-buku atau ada cerita-cerita yang semacam ini. Itu yang mengajar kita bagaimana kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di antara isi Mawaqif Ijtima'iyah min Hayati Syekh Abdurrahman Al-Alamah Adrana Ibn Nasir As-Sa'di. Di sana kita jumpai ilmu di dunia nyata. Praktek ilmu di dunia nyata itu seperti apa? Ini dijumpai di buku semacam ini. Nah, di antara isi Mawaqif Ijtima'iyah di sini diceritakan haitsu dzakara keduanya, yaitu Muhammad dan Musa'id, penulis buku ini, menceritakan tentang kisah penulisan Syekh Sa'di untuk kitab Wasail Mufidah li Hayati Sa'idah. Singkat ceritanya adalah walamma kanat al-walid, bahasanya ketika ayah kami fil mustasfa, di rumah sakit, maka Aku melihat di salah satu perpustakaan, melihat satu buku judulnya dalam bahasa Arab, Ta'al Qalaqa Wabda'al Hayata. Tinggalkanlah kemudian kegelisahan, mulailah kehidupan. Yang merupakan tulisan seorang Amerika bernama Daniel Carnegie. Dan dia adalah direktur pusat studi Ma'hadut Tadrib, semacam kemudian pusat-pusat pelatihan di Amerika, di Amerika. Fa ujibtu bihi, maka aku anaknya Sesa'di kemudian senang dengan, terkagum-kagum dengan isi buku tersebut, maka aku kemudian berkeputusan untuk membelinya lil walid, untuk ayahku Sesa'di. Ya, karena beliau lagi sakit, kemudian buku ya bisa kemudian menyemangati hidup beliau, beliau supaya kemudian gembira. Dan orang sakit itu gembira itu modal pokok untuk sehat. Faqara al-kitab kamilan, maka Sesa'di membaca buku tersebut habis dari awal sampai akhir. Bukan hanya buka-buka. Wa ujiba bihi aidan, dan beliau sangat terkagum-kagum dengan buku tersebut dan penulisnya. Waqal, dan beliau berkomentar tentang penulis buku itu yang merupakan buku tentang resep hidup bahagia. Beliau katakan inna rajulun munsifun, dia adalah seorang yang munsif, seorang yang bersikap adil, seorang yang bersikap proporsional. Bahkan lil walid, dan ayahku yaitu Sesa'di punya kawan yang sangat dekat di hati beliau yang merupakan penduduk Unaizah. Wa yu'ana min maradin nafsiyin, yang kawan dari Sesa'di ini juga terkena penyakit kejiwaan dalam kondisi yang tidak sehat jiwanya. Sampai saat dia 2 tahun lamanya di Beirut untuk menterapi penyakitnya. Wala tatahasan sihatuhu, namun tidaklah membaik kondisi kesehatan jiwanya. Akhirnya maka koma al-walid, maka ayahku yaitu Sesa'di kemudian kemudian membeli koma wa'ahdalahu, menghadiahkan buku tersebut Da'il Qalaqa Wabda'al Hayata kepada orang tadi yang kena kondisi psikologis yang tidak sehat. Dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, Iqra al-kitab fa huwa mufidun jiddan, bacalah buku ini karena ini sangat bagus. Dan satu hal yang mengherankan bahasanya, kawan Sesa'di ini setelah membaca buku tersebut, ta'athara bima fihi, terkesan dengan isinya, wa tahassanat sihatuhu, maka kemudian kesehatan jiwanya pun membaik. Wa dhahaba min ma'arid sihiyah, maka kemudian gangguan-gangguan kesehatan itu hilang dari dirinya. Wataba min maradhihi alladhi yu'ana minhu, dan sehatlah dia dari sakitnya yang menimpanya. Waqad amarani alwalid, dan ayahku meminta kepadaku untuk membeli naskah yang kedua, atau yaitu buku yang saniatan untuk kedua kalinya. Tadi sudah beli satu, kemudian saya minta agar dibelikan lagi dari kitab ini, supaya aku letakkan di perpustakaan Unaizah. Ini satu perpustakaan yang beliau buat rahimallahu. Maka aku pun membeli buku tersebut dan aku menyerahkannya kepada ayahku. Dan tatkala ayahku telah pulang dari berobat, wada al-kitaba, maka beliau letakkan buku tersebut di perpustakaan. Wa tammat i'aratuhu ila katsir min talabatil walid al-masyhurin, dan buku tersebut kemudian dipinjamkan kepada banyak dari para penuntut ilmu yang terkenal, murid-muridnya Sesa'di. Beliau pinjamkan kepada murid-muridnya. Maka kita lihat, ini adalah ada satu buku tulisan orang kafir. Tulisan non-muslim, namun masalah kemudian, masalah psikologi, masalah kesehatan. Dan Sesa'di terkagum-kagum dengannya, bahkan pun mendakwahkannya. Menghadiahkannya kepada orang lain, kemudian membelinya untuk ditaruh di perpustakaan beliau, dan kemudian beliau pinjamkan kepada murid-muridnya yang terkenal, berarti murid-muridnya yang dekat-dekat itu dipinjami, ada muridnya, kemudian ini baca buku ini, beliau perintahkan sana set kangkong untuk baca buku ini, dan itu banyak dari murid-murid beliau yang terkenal, artinya murid-murid dekat beliau yang beliau sikapi semacam ini. Pelajaran penting dari sikap beliau ini, Tidak mengapa bagi seorang muslim mengambil manfaat dari dan tulisannya orang kafir, tulisannya non muslim dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Dalam perkara ketika mereka punya tulisan yang bagus, tulisan yang berfaedah, tulisan yang manfaat, maka tidak mengapa kita menjadikannya sebagai referensi dan kita mengambil manfaat darinya. Dan itu bukanlah satu hal yang tercela. Ini pelajaran penting dari sikap Sa'di terhadap buku tadi. Dan dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang tadi telah kita sampaikan sebelumnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'nabi ma'alam tanah wa zina ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu salam wa akhu ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.